بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأصلي وأسلم على النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدينثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jal semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasaMenjadikan kita hamba-hamba yang sentiasa bersyukur pada nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan bersabar apabila menerima ujian daripada Allah dan apabila kita berdosa kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan istighfar kepadanya. Dan alhamdulillah pada malam ini seperti biasa kita teruskan pembahasan kita di dalam Kitabul At'imah, kitab makanan-makanan di mana telah diterangkan.Di dalam beberapa pelajaran sebelum ini tentang pembahasan makanan-makanan sama ada yang dibenarkan, dihalalkan oleh syariat maupun yang dilarang dan tentang makanan-makanan yang diselisihkan tentangnya, maka kita telah sampai kepada bab yang berikutnya iaitu babu az-zakatu syar'iyah.Iaitu sembelihan yang dibolehkan oleh syarak. Jadi az-zakah. Jadi az-zakah dengan huruf zal. Kalau dengan tajwid ni kita kena keluarkan lidah. Bukan zakat, zai. Jadi az-zakah tu yang diterjemahkan sebagai penyembelihan. Artinya asal maknanya menurut kitab daripada at-tatayyub. Iaitu memakai wangi-wangian.Jadi contohnya raihatun zakiyah ay tayyibah iaitu bau yang sedap. Wa summiya biha az-zabhu li anna al-ibahata syar'iyyah ja'alathu tayyibah. Dan dinamakan az-zabhu iaitu penyembelihan itu dengan kata ini az-zakar kerana dengan pembolehan secara hukum syarak membuatnya menjadi tayyib iaitu baik.Dan harum dan sedap. Jadi sebelum disembelih satu binatang ini, dia kotor, dia jijik, dia haram. Tapi apabila disembelih, maka syariat telah menjadikannya dengan sembelihan ini satu makanan yang enak, satu makanan yang lazat, satu makanan yang sedap, yang tayyib. Dan dikatakan pula az-zakah itu bermakna at-tatmim.Iaitu penyempurnaan. Orang Arab mengatakan fulanun zakiyun, iaitu seorang itu pandai, artinya pemahamannya sempurna, aitamul faham. Dan maksud daripada istilah zakat ini ialah dalam syariat adalah penyembelihan haiwan atau memotongnya dengan jalan memotong tenggorokannya atau organUntuk perjalanan makanan dan minuman. Jadi kalau yang ada permasalahan sini adalah terjemahan organ. Jadi sebenarnya bukan organ lah, iaitu saluran perjalanan makanan dan minuman. Jadi kalau bahasa Arabnya adalah qat'ul halqum au mari, maka halqum adalah tempat jalan pernafasan dan mari adalah tempat jalan makanan dan minuman.Jadi dengan kita memotong dua jenis urat ini, maka jadilah ia sebagai satu zakat, iaitu penyembelihan yang disyariatkan. Kerana haiwan yang dihalalkan dimakan sekalipun, tetap tidak boleh dimakan kecuali dengan melalui pemotongan, iaitu sembelihan. Melainkan ikan dan belalang. Adapun binatang darat yang lain,Asalnya tidak boleh kita makan melainkan ada penyembelihan. Jadi makanan-makanan ini terdapat dua macam. Satu yang diperintahkan untuk kita menyembelihnya dahulu seperti binatang-binatang biasalah seumumnya, iaitu kambing, lebu, burung, ayam, itik dan sebagainya. Dan ada yang tidak disyariatkan untuk kita menyembelihnya daripada binatang darat seperti belalang dan yang seumpamanya. Adapun binatang laut, binatang yang hidup di dalam air, maka memang tidak disyariatkan untuk kita menyembelihnya. Memang tak payah sembelih. Jadi oleh kerana makanan tidak boleh kita makan walaupun ia halal dimakan melainkan setelah kita menyembelihnya, maka perlu kita mengetahui hukum akam penyembelihan az-zakat. Jadi yang kita mengatakan yang diwajibkan dalam penyembelihan itu adalah yang pertama, bahawa si penyembelih adalah seorang yang berakal, baik ia seorang lelaki maupun wanita maupun muslim ataupun ahlul kitab. Jadi syarat yang pertama adalah syarat sahnya apa-apa juga ibadat, iaitu seorang itu adalah berakal, lelaki ataupun perempuan. Sebab itu juga tidak memberi kesan kepada apa-apa juga ibadat, lelaki pun sah, perempuan pun sah. Baik, dan lawan daripada berakal artinya dia tidak berakal, iaitu gila ataupun sedang tidur. Sebab orang yang sedang tidur walaupun dia berakal, tetapi kita katakan dia tidak sedarkan diri. Dia tidak sedar apa yang dia lakukan. Kalau dia lakukan sesuatu dalam tidur, jadi taruhlah dia pegang pisau, ada ayam kat depan dia atau sebelah dia, tengah tidur dia, dia sembelih, mati, semuanya putus, semuanya bagus, maka sah ke tidak? Taruhlah dalam tidur dia baca bismillah apa lagi. Maka apakah sah penyembelihannya? Jawabnya apa? Tidak. Walaupun dia berakal, tapi dalam hal dia tidur itu, dia tidak berakal yang penuh, yang waras. Sedikit pembahasan di sini. Ini menunjukkan bahawa orang yang sedang tidur, dia tidak dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dia lakukan. Jadi kalau dia buat salah, dalam tidurnya dia terbunuh orang, mungkin atau tak mungkin? Mungkin kan? Dalam kereta, tertidur, langgar orang. Ataupun kat rumah sekalipun, dia mencederakan orang atau sebagainya. Ataupun dia mengeluarkan kata-kata dalam tidurnya, maki hamun orang, atau tuduh orang buat zina misalnya. Apakah kita bertanggungjawabkan orang yang tidur ni? Jawabnya, tidak. Itu sekali dah. Kenapa? Sebab dia tidur, tak waras. Jadi hukum dia macam orang yang gila. Begitu juga kalau dia buat baik ketika tidur. Sedang tidur dia solat. Ni lain solat. Sedang solat, tidur tu lain cerita. Ni dah tidur lepas tu solat. Balik . Sebab ada orang tengah sedang-sedang solat, tengah sujud boleh ke? Boleh tidur, boleh tidur. Rukuk pun boleh tidur. Tengah diri pun boleh tidur melayang-layang . Kalau sebelah tu kena tahan dia. Lagi kalau semayang malam. Itu lain. Itu dimaafkan. Cuma tentulah sembahyang macam tu tak seperti orang yang solat dalam keadaan sedar. Yang kita maksudkan di sini, yang kita nak contohkan di sini adalah orang yang sedang tidur, lepas tu dilakukan satu perkara yang baik, ibadah. Mulut dia berucap lah, zikir ke, la ilaha illallah ke, subhanallah ke, baik. Ataupun dia melakukan perkara yang baik misalnya dalam keadaan dia tidur, maka apakah dia dapat pahala? Maka jawabnya tentu sekali, tidak. Jadi dalam keadaan tidur, perbuatan-perbuatannya semua tidak dikira. Sebab apa? Allah, Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang kita semua tahu, innamal a'malu bin niat. Setiap amalan itu dikira dengan niat. Orang yang sedang tidur tak ada niat. Wa innama likulli imrin ma nawa. Dan setiap orang mendapat apa yang dia niatkan daripada perbuatannya itu. Oleh kerana itu, ingin saya sentuh dalam hal tidur ni, bahawa kadang-kadang kita tidur dan bermimpi. Dan dalam mimpi itu mungkin kita jumpa macam-macam. Antaranya kita jumpa Nabi SAW dalam mimpi kita. Kalau ini berlaku, kalau kita lihat kaedah tadi, boleh tak kita gunakan mimpi ini untuk jadikan hukum? Dalam mimpi, Nabi SAW kata kepada kita, wahai fulan, hendaklah kau solat pada waktu sekian-sekian. Hendaklah kau baca zikir ini berapa puluh kali. Misalnya lah. Ataupun yang sebagainya. Boleh ke tak boleh? Kita amalkan. Ikut kaedah tadi, orang yang tidur, ikut apa? Orang yang tidak berakal, tidak waras. Orang tidak waras, tidak boleh diambil hukumnya. Jadi walaupun dia jumpa Nabi SAW dalam mimpi, walaupun Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih, riwayat Al-Bukhari, man ra'ani fil manami faqad ra'ani, siapa yang nampak aku dalam mimpinya, maka dia telah melihat aku. Walaupun itu hadis sahih, tapi tetap tak boleh dijadikan hukum. Lagi-lagi kalau ada mimpi itu setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kenapa? Sebab dia sedang tidur. Dia tak sedar diri. Dan dia tidak dengar apa yang Nabi SAW cakap dengan telinganya. Kita kalau dia tengah tidur tu, kita kejut-kejut. Kita cakap apa depan dia pun dia tak sedar. Jadi oleh kerana itu, syariat menghukumkan orang yang tidur ini sebagai marfu'un anhu qalam. Marfu'un anhu qalam. Maksudnya orang ini diangkat pena daripadanya. Maksud pena di sini apa? Dituliskan amalannya. Sama ada untuk dia ataupun atas dia. Jadi syariat tak menghukumkan dia kalau dia buat salah, tak dicatat. Kalau dia buat baik pun, tak dicatat. Jadi kalau orang yang macam gini, dia seperti orang yang belum balik, dia seperti orang yang gila. Jadi orang seperti ini tidak dikira akan amalan-amalannya. Begitu juga riwayatnya dalam mimpi. Sengaja saya sentuh hal ini, walaupun mungkin kita biasa dengar, kerana nantilah ataupun pernah kita dengar, orang yang mengambil hukum ahkamnya dalam agamanya, dalam ibadahnya, dalam zikirnya, dalam jalan perjalanan agamanya, melalui apa? Mimpi-mimpi. Itu kita kata mimpi Nabi SAW pun tak boleh kita ikut. Apalagi mimpi jumpa sahabat Abu Bakar ke Ali. Dia kata zikir macam gini. Dia kata engkau baca macam gini. Apalagi kalau dia mimpi selain daripada Nabi, selain daripada sahabat, wali ke dan sebagainya. Jadi kesahihannya satu hal, tapi dari sudut pengamalannya satu hal yang lain. Jadi kita sekarang tengah membicarakan tentang apa? Beramal dengan sesuatu. Apalagi dalam mimpi itu terdapat apa? Hukum. Hukum apa? Hukum sunat, hukum memansuhkan suatu perkara dan sebagainya. Sebab terdapat satu mimpi yang masyhur, wallahu a'lam masyhur ke tidak, kalau nak dengarlah, bahawa Bilal radhiyallahu an, dia setelah wafatnya Nabi SAW, dia dah tak muazzan lagi. Dia nak pergi jihad fi sabilillah. Jadi dia minta izin kepada khalifah ketika itu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, untuk keluar pergi jihad. Jadi dia keluarlah daripada Madinah pergi ke negeri Syam. Jadi sampai ke negeri Syam, satu tempat namanya Badariyah, dia mendapat mimpi jumpa Nabi SAW. Siapa mimpi? Bilal radhiyallahu an. Dalam mimpinya Nabi SAW marah dia. Ma hadhihi jahwatu ya Bilal, ama ana an tazurani. Kenapa kau tak pedulikan aku wahai Bilal? Belumkah tiba masanya engkau ziarah aku? Ini setelah wafatnya Nabi SAW. Maka Bilal pun ketakutan, bangun aja besok terus dia apa? Dia menuju ke Madinah. Sampai dia ke Madinah, sampai kubur Nabi SAW, dia pun golek-golekkan muka dia kat kubur Nabi SAW sambil menangis. Lepas tu ada pula dua orang sahabat, Al-Hasan dan Husain, pujuk dia dan kata dengan Bilal, pergilah azan kat apa ni, untuk kita wahai Bilal, kita dah rindu sangat nak dengan kau azan untuk kita. Dan dia pun azan dan semua orang kat Madinah menangis. Tak pernah mereka menangis seperti itu sampai habis hadisnya lah. Baik. Jadi dalam hadis itu ataupun dalam riwayat itu, apa dia? Bila dapat mimpi daripada Nabi SAW, suruh dia ziarah. Daripada mana? Daripada Syam. Syam ke Madinah jauh. dia dah jarak musafir. Jadi apa tujuannya, apakah perbuatannya, apa yang kita namakannya keluar daripada Syam satu negeri ke Madinah untuk ziarah kubur Nabi SAW, itu namanya apa? Syaddur Rihal. Syaddur Rihal itu kita keluar daripada negeri kita untuk menziarahi kubur Nabi SAW. Dan apa hukumnya kita lakukan demikian? Kita lihat dalam hadis-hadis yang masyhur, ada hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW telah bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seseorang itu bersiap-siap untuk berpergian, bermusafir, melainkan ke tiga masjid. Dan Nabi SAW sebutkan masjid dia, Masjidil Haram wa Masjidi, yakni masjid aku, dan Masjidil Aqsa. Kalau kita keluar daripada rumah kita untuk bermusafir, nak pergi ziarah Masjidil Haram, nak sembahyang kat Masjidil Haram ataupun buat haji umrah, boleh ke tak boleh? Ikut hadis ini? Boleh. Kalau nak pergi Masjid Nabi, nak solat kat Masjid Nabi, boleh ke tak boleh? Boleh. Walaupun daripada Singapura. Kalau nak pergi Masjidil Aqsa kat Palestin sekarang ni, untuk solat di Masjidil Aqsa, boleh ke tak boleh? Boleh. Kalau nak pergi Masjid Turki, Masjid Biru kan, kan? Nak solat kat sana, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Haram. Sebab Nabi SAW larang. Bukan tak bagus kita pergi masjid, bukan dilarang kita pergi masjid, tapi untuk berpergian, bermusafir untuk ke masjid selain tiga masjid yang disebutkan tadi, hukumnya dilarang. Oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau dalam mimpi Bilal itu, Nabi SAW suruh dia ziarah aku, yani suruh ziarah dia daripada Syam ke Madinah. Dan tentu sekali mimpi Bilal ini berlawanan dengan larangan Nabi SAW ketika dia masih hidup. Jadi ada dua kemungkinan kat sini. Iaitu sama ada mimpi itu tak betul, ataupun mimpi itu betul, kemudian Nabi SAW boleh tukar hukumnya. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, boleh berubah satu-satunya hukum dengan mimpi jumpa Nabi SAW mengatakan demikian dan demikian. Dan dua-dua hal ini mustahil. Sebab agama Islam ini adalah agama yang telah sempurna. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, agama Islam ini tidak boleh menerima apa-apa juga tambahan, apalagi kekurangan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu. Agama Islam dah sempurna. Siapa yang sempurnakan? Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sempurna boleh tambah lagi. Kalau tak tambah boleh ubah. Haram jadi wajib, haram jadi boleh, tentu sekali tak boleh. Dan aku telah sempurnakan nikmat aku ke atas kamu, dan aku telah reda agama Islam ini agama untuk kamu. Sebab tu Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan setelah membaca ayat tadi, bahawa apa yang bukan agama pada zaman itu, pada zaman ayat itu turun, maka ia bukan agama. Ia bukan agama. Maknanya kalau sekarang kita jumpa sesuatu yang bukan adalah agama yang dipraktikkan pada zaman wahyu itu turun, iaitu pada zaman sahabat, pada zaman Nabi SAW, maka ketahuilah itu bukan agama. Itu tanda-tandanya bukan agama Islam. Walau bagaimanapun, dengan kisah tadi yang kita sebutkan, Islam melarang kita berpergian untuk menziarahi selain daripada tiga masjid. Kalau Bilal tadi keluar daripada Syam untuk menziarahi Masjid Nabi SAW, salah ke tak salah? Tak salah. Yang salahnya bila dia keluar daripada negeri Syam ataupun daripada tempat lain yang jauh untuk menziarahi kubur Nabi SAW. Kenapa? Apa kau menziarahi kubur? Salah ke tak salah? Jawabnya apa? Tidak salah. Bahkan satu amalan yang soleh. Menziarahi kubur, satu ziarah, satu amalan yang soleh, yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Dia amat berguna kepada orang yang menziarah kubur Dan kalau kita pergi sana, kita ikut sunnah Nabi SAW, ia juga insyaAllah bermanfaat untuk orang yang dalam kubur. Sebab kita pergi kubur dengan niat untuk mengingatkan diri kita kepada mati, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, kuntun nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fa innaha tudzakkirul mauta. Dulu aku ziarah kamu daripada, aku larang kamu daripada ziarah kubur. Maka sekarang ziarahilah dia kerana dia mengingatkan kepada kematian. Jadi dapat pahala. Ingat mati, dapat pahala. Bukan ingat mati lepas tu putus asa lah. Maksud ingat mati lepas tu takut, lihat amalan, koreksilah amalannya lepas tu. Bukan ingat mati tu adalah negatif. Macam orang nak bunuh diri pula ingat mati. Tak, maksud ingat mati di sini adalah dia rasa apa? Rasa sedih dan dia periksa amalannya dan dia perbetulkan. Kemudian bila sampai kat kubur, apa sunnahnya? Kita sampai kat kubur, kita beri salam pada ahli kubur. Apa makna salam? Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimina wal mu'minina. Maknanya kita doakan sejahtera untuk mereka. Jadi itu bagus ke tak bagus untuk mereka? Bagus. Kemudian ada doa khusus, nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kami minta kepada Allah untuk kamu dan untuk kami al-afiyah, pengampunan, keselamatan dan sebagainya. Jadi bagus untuk orang yang diziarahi. Setakat itu je lah. Jadi kita doakan untuk orang yang telah mati. Jadi tak ada kena-mengena ziarah kubur dengan mengagungkan orang dalam kubur. Tak ada. Tak ada kena-mengena dengan kita ziarah kubur untuk lepaskan rindu ke apa ke. Asalnya dalam syariat tak macam itu. Sebab itu Islam tak melarang kita menziarahi apa juga kubur. Kubur orang baik ataupun kubur orang tak baik. Bahkan walaupun bukan kubur Islam. Islam tak larang. Tak ada dalil yang melarang kita menziarahi kubur orang-orang bukan Islam. Kalau niatnya adalah untuk apa? Untuk mengingatkan kita kepada kematian. Cuma jangan kita beri salam pada dia lah. Sebab Nabi SAW pernah menziarahi kubur ibunya. Sedangkan ibunya bukan Islam. Baik. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita menziarahi kuburnya secara khusus. Ha, ini kita lihat. Nabi SAW tak larang kita ziarah kubur, tapi kuburnya sendiri Nabi SAW larang secara khusus dengan cara kaifiat yang khusus. Iaitu dengan kita jadikan kubur Nabi SAW sebagai Eid, iaitu hari raya. Maka dalam hadis Nabi SAW daripada Ali radhiyallahu an, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, la taj'alu qabri 'ida wa la taj'alu buyutakum qubura wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Jangan kamu jadikan kubur aku 'id, yakni hari raya. Jangan jadikan rumah-rumah kamu sebagai kubur. Dan berselawatlah kepada aku atau untuk aku, kerana selawat kamu itu akan sampai pada aku di mana juga kamu berada. Hadis yang sahih. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW larang kita apa? Jadikan kubur Nabi SAW sebagai Eid. Eid itu maknanya apa? Daripada kalimah ada ya'udu. Eid. Aud. Eid. Yaitu dia datang, datang, datang. Dia berulang-ulang kali dia datang. Sebab tu hari raya kita berulang-ulang tiap tahun. Ada dua pula hari raya kan? Ha, dia tiap-tiap tahun dia berulang. Dan kita ada hari raya dalam satu minggu. Sebab dia tiap-tiap Jumaat dia datang lagi. Jumaat datang. Jadi apa maksudnya kita jadikan kubur Nabi SAW sebagai hari raya Aid? Apa dia? Dengan kita selalu datang kubur Nabi SAW, maka jadilah kubur Nabi SAW sebagai Aid, tempat yang diulang-ulang kita ziarah kepada. Walaupun setahun sekali pun tak boleh. Kalau lagi banyak, lagi tak boleh. Kalau setiap lepas solat kita keluar pergi ziarah kubur Nabi SAW, itu dah menjadikan kubur Nabi SAW sebagai Aid. Jadi kalau sekali-sekali, tak boleh. Kalau dah berulang-ulang kali, maka itu dilarang. Baik. Jangan jadikan rumah-rumah kamu pula sebagai kubur. Apa makna dia? Rumah yang macam kubur adalah rumah yang tidak ada ibadah, cahaya ibadah di dalamnya. Tidak ada solat sunat. Tidak ada ibadah, tidak ada zikir, tidak ada baca Quran. Sebab di kubur kita tak dibenarkan untuk kita ibadat. Kita tak solat kat kubur. Kita tak baca Quran kat kubur wasalim. Kita tak zikir di kubur. Itu semua kita lakukan di mana? Di masjid. Dan kalau yang sunat-sunat, kita lakukan di rumah. Kita faham hal ini. Kemudian Nabi SAW kata apa? Dan berilah selawat kepada aku. Walaupun Nabi SAW telah wafat, kita beli. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidun Majid, dan seterusnya. Boleh. Dan Nabi SAW terangkan, tak payah kita nak pergi kubur Nabi SAW untuk beri selawat, untuk beri salam. Sebab fa inna salatakum tablughuni, sesungguhnya selawat kamu sampai padaku. Aina ma kuntum, kat mana pun kamu berada di atas muka bumi ini. Bahkan kalau kamu kat planet bulan pun, sampai selawat kamu kepada Nabi SAW. Ya, kenapa kita dilarang untuk selalu pergi kubur Nabi SAW? Sebab fitnah orang-orang yang menyembah berhala, patung-patung, mula daripada kubur. Mula daripada penyembahan di kubur, kemudian lama-lama penyembahan kubur terus. Itu yang berlaku dalam sejarah syirik yang pertama yang berlaku atas muka bumi ini, berlaku pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh 10,000 tahun tak ada syirik. Semua orang atas agama tauhid. Pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, apabila wafatnya 5 orang yang soleh yang disebutkan dalam Al-Quran, Wad dan wala tazarunna Wad dan wala Su'an wala Yahuza wa Ya'uqa wa Nasra, itu 5 orang yang soleh, bila mereka mati, maka kaum Nabi Nuh alaihissalam diilhamkan oleh syaitan untuk apa? Untuk rukuf akafu ala kuburihim. Mereka beribadah di kubur-kubur orang soleh ini. Nak kasih semangat. Generasi ini dah tak ada. Datang generasi akan datang, mereka buat pula apa? Patung-patung orang-orang soleh. Namakan dia pula setiap patung ni dengan nama orang-orang soleh. Wali lah kira. Akhirnya mereka sembah patung tersebut selain Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu 950 tahun Nabi Nuh alaihi salam ditugaskan untuk dakwah mereka kepada agama tauhid yang benar, tetapi hanya sedikit saja yang beriman kepadanya. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Taklah yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam melainkan sedikit. Dan setelah itu kita lihat syirik itu berlaku kebanyakannya daripada hal ini. Penyembahan kubur. Biasanya kubur orang baik-baik. Kemudian kubur Nabi-Nabi. Sebab tu Rasulullah SAW telah melarang keras tentang hal ini. La'anallahu Yahuda wa Nasara ittakhadu kubura anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mengambil, menjadikan kubur Nabi-Nabi mereka. Dalam riwayat lain, wasalihihim. Dan orang-orang salih daripada mereka. Sin lah. Kan ada sin sana, sin sini kan? Sebagai apa? Sebagai masjid. Mereka sembah kat situ. Jadi, sebab itu, kalau kita tak berhati-hati, kubur Nabi SAW sendiri pun boleh jadi apa? Boleh jadi patung. Boleh jadi sanam. Dan itu pun kita dah pernah nampak. Ada orang apa ni? Tawaf keliling kubur Nabi SAW. Ada orang apa ni? Pergi menghadap kubur Nabi SAW untuk doa. Padahal doa kita menghadap apa? Menghadap kiblat, bukan menghadap kubur. Ada yang sapu-sapu kubur, tiang kubur ke pintu kubur lah. Nasib baik ada pintu. Kalau tak ada pintu, tanah aja, saya tak tahu apa yang orang buat. Ada yang tulis hajat, letakkan, selitkan apa? Dekat pintu, kita nampak macam dekat crying wall, dekat Palestine, Baitul Maqdis. Dan orang kalau nak masuk, sampai nampak aja yang kubah hijau itu, terus dah hormat, buka selipar jalan pelan-pelan. Kerana konon menghormati apa? Nabi SAW yang masih hidup lagi dalam kubur. Kemudian kalau keluar tak boleh belakangkan apa badannya, jalan gustan kan, betul tak? Sampai keluar daripada pintu masjid. dan macam-macam khurafat yang mereka lakukan semata-mata untuk mengagungkan kubur Nabi SAW. Sebab tu Nabi Ibrahim AS, bapa anbiya, dan risalah anbiya semuanya sama, iaitu membebaskan manusia daripada beribadah kepada selain Allah, kepada hamba-hamba Allah, kepada beribadah kepada Rabbul Ibad, Tuhan hamba-hamba. Maka Nabi Ibrahim telah bersabda, yakni difirmankan Allah SWT kisahnya, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ingatlah apabila Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini, yakni Makkah, balad dan aminah, tempat yang sejahtera, yang aman. Wajnubni, dan jauhkanlah aku, wabaniya, dan anak-anak aku, an na'budal asnam, daripada kami menyembah patung-patung. Dan kita tahu nabi-nabi datang semua daripada zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi-nabi pun takut nak sembah patung, takut kalau apa? Tersembah patung. Apa lagi kita manusia biasa? Sebab kata Nabi Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas, wahai Tuhanku, sesungguhnya patung-patung ini telah menyesatkan banyak daripada manusia. Jadi ramai orang sesat, bukan maknanya ramai orang buat betul. Ini dalil bahawa tak semua yang dilakukan oleh ramai orang dia betul, yang orang sikit buat salah. Jadi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kita lihat? Kita jumpa 360 buah patung dalam Kaabah, keliling Kaabah. Setiap rumah ada patung. Dan ada patung besar, idol lah. Mekah idol lah ada, Taif idol lah ada. Di Taif ada patung namanya Al-Lata. Lata selalu kubur, kubur orang saleh yang selalu tolong orang buat haji dan umrah. Bila dia mati, mereka beribadah kat tempat dia, lama-lama mereka sembah dia. Lalu diorang pun buat macam Kaabah, letak kelambu atas kubur dia. Ada bangunan, ada orang jaga semuanya. Itulah Al-Lata. Dan mereka kalau minta kat sana, ikut cerita lah, makbul hajat mereka. Nampak? Dan begitu juga Al-Lat adalah pokok yang disembah selain Allah SWT. Dan begitu juga Uzza. Sebab tu Allah SWT telah berfirman, afara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra, tidakkah kamu melihat al-lata, patung lat, dan uzza, dan manat yang ketiga ini? Maknanya, apakah mereka dapat selamatkan kamu? Akhirnya apa jadi dengan patung-patung ini? Nabi SAW telah menghantar sahabat-sahabat untuk merobohkan patung-patung ini. Mereka tak dapat selamatkan diri sendiri, apalagi orang lain. Jadi di sini menunjukkan bahawa tidak betul lah kalaulah mimpi Bilal, cerita tadi boleh, mimpi tu boleh jadikan dalil kemudian dibenarkan kita untuk bermusafir menziarahi kubur, walaupun dia kubur Nabi SAW. Jadi apa kita buat? Kalau kita nak pergi Madinah, niat kita mesti nak ziarah masjid Nabi SAW, bukan ziarah sebagai turis lah, nak ambil gambar bukan lah, itu pun tak boleh. Kita mesti ziarah kerana nak solat di masjid Nabi SAW. Dan kita tahu fadilat solat di masjid Nabi adalah 1000 kali ganda banding dengan solat di masjid lain. Kemudian kalau kita dah kat situ, boleh tak kita ziarah kubur Nabi SAW? Jawabnya, boleh. Sebab tu bila datang je masjid Nabi, first kali kita buat apa? Solat dulu ke ziarah kubur? Ini siapa yang pernah pergi haji, pergi umrah, ingat tak? Tak tahu apa Syekh Haji awak ajar. Jadi kalau kita faham ni, kita solat tahiyatul masjid dulu ataupun solat fardu ke apa, dah lepas tu nak ziarah kubur, ziarah. Dan kita kat sana, kita doakan untuk Nabi SAW. Kita minta supaya Allah SWT balas jasa-jasa Nabi SAW. Tak ada orang boleh balas jasa Nabi SAW yang telah beri petunjuk mengajarkan Islam kepada umatnya, kepada kita, melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian sebab itu kubur sebelah dia, kubur Abu Bakar Siddiq, kubur Umar radhiyallahu anhu. Kalau kita sempat, kita pergi kubur Baqi, kita pergi kubur perkuburan di Uhud dan seterusnya. Baik. Sebab itu ulama mengatakan kalau kita niat daripada Singapura ni nak pergi Masjid Quba sekali pun tak boleh. Dosa juga. Tapi kalau kita dah di Madinah, hari Sabtu kita nak pergi Masjid Quba, sebab Nabi SAW selalu pergi Masjid Quba untuk solat seminggu sekali, maka boleh. Nampak tak perbezaan yang jelas? Jadi semoga Allah SWT memberikan kefahaman dalam agamanya. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, mesti Allah SWT akan memberinya kefahaman dalam agama. Dan kita tak akan dapat kefahaman dalam agama melainkan dengan kita menuntut ilmu daripada ahlinya. Baik, dan ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul, adalah firman Allah dan sabda-sabda Rasul. Adapun mimpi, hikayat dan sebagainya ini semua hanya kita ambil kalau ia bersesuaian dengan Al-Quran dan Hadis. Baik, jadi orang yang berakal sahajalah yang sah sembelihannya, lelaki ataupun perempuan. Anak kecil juga termasuk dalam hal ini, yakni anak kecil yang sudah mumayyiz, yang boleh membezakan, maka dia kalau umur 11 tahun ke 12 tahun, walaupun belum baligh, maka kalau dia sembelih, dia baca nama Allah dan syarat-syaratnya cukup, penyembelihannya tetap sah. Dan di sini dikatakan sama ada dia Muslim ataupun Ahlul Kitab. Muslim jelaslah. Ahlul Kitab adalah orang-orang Yahudi ataupun Kristian. Dan tentang hal ini terdapat pembahasan yang kita tangguhkan. Baik. Jadi kalau orang itu adalah musyrik, penyembah patung atau penyembah kubur lah, ataupun dia orang zindik, orang yang murtad dari Islam, kalau sembelihan tidak sah sembelihannya. Baik, tentang sembelihan ahli kitab, Al-Qurtubi mengatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Dalam surah Al-An'am, dan janganlah kamu memakan binatang yang dalam penyembelihannya tidak disebut nama Allah, sesungguhnya perbuatan semacam itu adalah suatu kefasikan. Jadi makan binatang yang bila disembelih tak baca nama Allah. Bukan time makan, kita makan, kita tak baca bismillah. Itu cerita lain. Kalau kita makan hidangan kita balik rumah nanti tak baca bismillah, kita fasik ke? Tidak. Tapi kita telah menyalahi sunnah lah. Sunnah adalah bila kita makan, kita baca bismillah. Tapi kalau tak baca bismillah pun tak berdosa pun. Cuma syaitan pun share juga makanan kita lah. Kalau kita minum, syaitan share minuman kita. Tapi nak kata kita berdosa, tidak. Jadi yang maksud di sini adalah apabila kita sembelih tak baca bismillah, itulah kefasikan. Baik. Kemudian Allah mengecualikannya dengan firman-Nya, wa ta'amul ladina utul kitaba halul lakum wa ta'amukum halul lahum. Dan makanan sembelihan orang-orang yang diberikan Al-Kitab halal bagi kamu, dan makanan kamu pula halal bagi mereka. Dalam kitab ini, dia yakni Syed Sabiq rahimahullah taala seolah-olah menguatkan bahawa kebenaran kita makan sembelihan ahli kitab ini adalah berbentuk mutlak. Ini walaupun mereka tak baca bismillah, tak baca nama Allah ketika mereka sembelih. Jadi kita lihat pembahasannya, yakni sembelihan orang Yahudi dan Nasrani. Sekalipun pada waktu menyembelih, seorang Nasrani mengatakan dengan nama Al-Masih, dengan nama Jesus. Dan orang Yahudi pula menyebut dengan nama Uzair. Sesungguhnya mereka menyembelih berdasarkan agama. Ada orang kata Uzair ni Nabi lah. Sebab dia menghafal kitab Taurat. Macam kita boleh hafal Quran. Antara Nabi-Nabi yang hafal kitab Taurat ni adalah Nabi Uzair. Dan dialah yang dimaksudkan dalam surah Al-Baqarah tu, yang dia melalui satu kampung yang telah binasa, lepas tu dia kata anna yuhyi hadhihi lahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah nak hidupkan kampung ini dan ahli penduduknya setelah dimatikan? فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ. Maka Allah matikan dia. Mati, cabut nyawa lah kalau mati. Selama 100 tahun kemudian Allah hidupkan, masukkan balik roh dalam dia. Maka ditanyakan, kam labista, berapa lama engkau telah tidur? Maka kata dia, qala labistu yauman aw ba'da yaum. Aku telah tidur mungkin satu hari, mungkin kurang dalam satu hari. Kata Allah SWT, qala bal labista mi'ata 'am. Bahkan kau telah tidur, kau telah mati sebenarnya 100 tahun. Lihatlah, dia bawa makan, dia bawa makanan, dia bawa keledai, dia semua dah apa? Dah hancur lebur. Jadi pendek cerita, itulah Uzair yang disebutkan oleh sebahagian ulama. Walau bagaimana pun, orang Yahudi ada yang menjadikan Uzair itu sebagai anak Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau dia sembelih dengan nama Uzair, kata mereka boleh. Sebab mereka menyembelih berdasarkan agama. Antara yang berpendapat demikian adalah Atha. Dia mengatakan, makanlah sembelihan orang Nasrani sekalipun dia mengatakan dengan nama Al-Masih, kerana Allah Azza wa Jalla telah membolehkan sembelihan mereka dan Allah telah mengetahui apa yang mereka katakan. Al-Qasim Al-Mukhaimarah mengatakan, dengan nama Sarjis, yakni nama satu gereja kaum Nasrani, pendapat ini sama dengan pendapat Az-Zuhri, Rabi'ah, Asy-Sya'bi dan Makhul. Ini kalangan ulama tabi'in. Yang diriwayatkan dari dua orang sahabat, dari Abu Darda dan Ubadah bin Samit, bahawa mereka berkata demikian. Iaitu pendapat pertama lah, walaupun tak baca nama Allah. Apa dalilnya? Sebab bila Allah izinkan kita makan sembelihan Ahlul Kitab, Allah tak syaratkan mereka baca nama Allah. Baik. Ada pendapat yang kedua. Satu kelompok lain berpendapat, apabila kami mendengar seorang ahli kitab yang menyembelih menyebut bacaan selain nama Allah Azza wa Jal, maka janganlah kamu makan. Pendapat ini dikatakan pula oleh sahabat seperti Ali, Aisyah, Ibnu Umar. Dan ucapan ini adalah pendapat Tawus dan Al-Hasan, ini Al-Hasan Al-Basri. Mereka berpegang teguh pada firman Allah yang berbunyi, wala ta'kulu mimma lam yudkarismullahi alaihi wa innahu lafisq. Ini ayat yang melarang. Janganlah kamu makan binatang yang dalam penyembelihannya tidak disebut nama Allah, sebab dia fisq. Dan Imam Malik berpendapat itu dimakruhkan, bukan diharamkan. Jadi mana pendapat yang betul sebelum kita pindah? Sebab kalau kita kata pendapat pertama betul, orang Kristian kalau sembelih sebut nama Mary, sebut nama Jesus, ataupun sebut nama dua-dua sekalilah, in the name of God, Holy Ghost pun dia, lepas tu dengan Son pun dia, maka ikut pendapat pertama boleh, kita boleh makan. Ikut pendapat kedua tak boleh, sebab dia tak sebut nama Allah. Okay, sebenarnya dalam hal ini, kalau kita lihat keseluruhan dalil-dalil Al-Quran, Al-Quran bukan hanya melarang kita memakan sembelihan yang disembelih dengan tidak kerana Allah, maknanya dengan tidak menyebut nama Allah. Sembelihan yang bukan kerana Allah, maknanya untuk patung, zubiha 'alan nusub, yang disembelih untuk patung berhala pun dilarang. Bahkan kalau kita memburu pun dengan binatang buruan, seperti anjing ke helang, anjing tak boleh baca bismillah, helang tak boleh baca bismillah. Tak tahu kita memburu dengan parrot lah, dia boleh sebut bismillah. Tapi tuan dia mesti sebut bismillah ketika dia lepaskan binatang buruan. Menunjukkan pentingnya baca bismillah. Sebab dia bukan pasal kita katakan yang boleh masuk akal, melainkan daripada sudut apa? Daripada sudut syirik ataupun tidak, daripada sudut hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh kerana itu, kata ulama, kalau seseorang menyembelih satu binatang sebut nama Allah, untuk Allah, tetapi dia sembelih di tempat yang ada syirik, di tempat yang mana selain Allah diagungkan, pun dosa. Dalilnya kita pernah sebutlah, iaitu seorang lelaki kata, aku telah bernazar untuk menyembelih seekor unta di satu kawasan namanya Wadi Buwana, Buwana. Maka Nabi sarankan al-fiha aidun min ayadil jahiliyah, al-kana fiha aidun min ayadil jahiliyah. Adakah tempat Buwana ni pernah ada pesta perayaan daripada perayaan jahiliyah? Jawablah kita sebut, tak ada. Al-kana fiha watanu min awsanihim. Adakah di tempat itu dulu ada berhala daripada berhala-berhala mereka? Maka jawab lelaki tersebut, tak ada. Maka Nabi SAW pun kata, awfi bin nazrik, sempurnakanlah nazar engkau. Fa innahu la wafa'a li nazrin fi ma'siyatillah aw fi ma la yamliku ibnu adam. Kerana tak boleh menyempurnakan nazar di dalam kemaksiatan kepada Allah ataupun yang tidak dimiliki oleh seorang insan. Jadi maknanya, kalau ada patung, yang dulu pernah ada patung dekat situ, tak boleh sembelih nazar dekat situ. Walaupun nazarnya kerana Allah, bukan patung. Eh? Patung pun dah tak ada. Sebab apa? Kerana apa? Hak Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mengelakkan, menutup pintu daripada kesyirikan. Jadi kalau kita lihat ni semuanya, tentu sekali lah pendapat yang benar insyaAllah adalah pendapat jumhur, iaitu dilarang ini kita makan daripada sembelihan Yahudi ataupun Nasrani yang tidak menyebut nama Allah sahaja. Maksudnya walaupun disebut nama Allah, dicampur dekat situ Uzair ke ataupun lain-lain lagi, tetap tidak sah kita makan. Okay. Kemudian pembahasan yang berikutnya tentang sembelihan orang-orang Majusi dan orang-orang Sabi'ah. Ini kita tak payah panjang lebar lah. Kita ambil ringkas. Jadi, orang Majusi siapa dia? Orang yang menyembah api. Dan asal mereka daripada Iran. Baik, orang-orang Parsi menyembah api. Orang Sabi'ah pula ada khilaf tentang mereka. Khilaf yang panjang. Ada kata mereka sembah bintang lah. Ada kata mereka ada kitab. Baik, yang penting adalah pendapat yang benar, tak boleh kita makan sembelihan orang Majusi ataupun Sabi'ah ini. Wallahu'alam. Yang dibenarkan hanya sembelihan orang-orang Islam ataupun Ahlul Kitab dengan syarat-syarat yang kita telah sebutkan. Jadi kita berhenti di sini dahulu. Semoga apa yang kita dengar, kita baca memberi manfaat. Dan semoga amalan kita amalan yang ikhlas di sisi Allah SWT dan memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Yang benar daripada Allah SWT, yang salah dan silap daripada diri saya. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat, innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab.